Oh, sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran ta. Dasat, rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2, hancur hidupmu. Allah tahu itu. Contoh, Allah kasih rezeki 2 juta gajinya 1 bulan. Atau 5 juta lah gajinya 1 bulan. Allah sudah ukur itu, disitulah kau mampu pikul. Minta. Akhirnya apa? Yang 5 juta, dia tidak syukuri. Nah, kasih tahu sama suaminya, Pak, belian sangat tas, ini tas 1 juta harganya. Akhirnya dibelikan sama suaminya. Karena sayangnya suaminya, dibelikan tas. Ini paling sayang naik, beli tas. Selesai masalah tas. Setelah beli tas, baru muncul masalah barunya. Yang paling berat. Apa? Setelah punya tas, motonginya kasih sesuai jilbabnya. Malah misal jilbab. Ini yang jadi masalah ini setelah beli tas. Oke, tas sudah selesai masalah, tapi efek punya tas itu jadi masalah. Mau beli jilbab harus sesuai merek tasnya. Tambah keluarannya. Sudah itu, motong itu sesuai dengan warna sepatu dan sandalnya. Panrak misalnya. Motong itu sesuai dengan warna cincinnya. Makin lama, motongi sesuai warna semuanya. Akhirnya apa? Hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka duanya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Yang membuat kita miskin bukan karena rezeki yang terbatas, tapi gaya hidup kita yang melebihi yang Allah berikan.